Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ashara al-ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan pembahasan seputar bab ma ja'a anna al-ghuluwa fi quburi salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Masih membahas seputar bab bahwasanya sikap ghulu berlebih-lebihan di dalam menyikapi kuburan orang-orang yang saleh akan menjadikan kuburan tersebut nantinya disembah dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dan telah kita bacakan penjelasan dari mereka ahli tafsir yang menyebutkan asal usul berhala Lata, berhala yang masyhur dimiliki oleh mereka orang-orang musyrikin jahiliyah. Dan bahkan disebutkan oleh Allah di dalam beberapa ayat, di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, afara'aitumul Lata wal Uzza, berhala Lata dan Uzza. Al-Lata disebutkan oleh Imam Mujahid, kana yaluttu lahumus sabiq famata fa'akafu ala qabrihi. Lata dahulunya adalah seorang yang soleh yang terkenal sifat kedermawanannya. Biasa ia dahulu memberikan kue kepada mereka orang-orang yang berhaji. Famata fa'akafu ala qabrihi, ketika dia meninggal maka orang-orang musyrikin jahiliyah beriktikaf di atas kuburannya. Dan jadilah kuburan Silata tersebut sebagai berhala yang masyhur yang dikenal dengan nama Al-Lata. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita-wanita yang melakukan ziyaratul kubur. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan sighah mubalaghah, zuwaratil kubur, para wanita yang sering melakukan ziyaratul kubur. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya adanya khilaf di antara para ulama seputar hukum seorang wanita apakah boleh baginya melakukan ziaratul kubur ataukah tidak. Dan pendapat yang rajih wallahu a'lamu bishawab menggabungkan antara kedua riwayat tersebut menjelaskan bahwasanya yang demikian melihat kondisi sang wanita, apabila wanita tersebut dikhawatirkan nantinya ketika melakukan ziaratul kubur dia akan melakukan niyahah, ataukah dia akan menangis dengan tangisan yang berlebih-lebihan sehingga dikhawatirkan nantinya dia tidak menerima takdir Allah Azza wa Jal, ataukah yang semisalnya. Maka bila kondisinya demikian dilarang baginya untuk melakukan ziaratul kubur. Namun bila kenyataannya tidak, maka yang demikian dibolehkan wallahu a'lam. Karena hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur dibawakan ke makna sighah al-mubalaghah, yakni zuwaratil qubur, para wanita-wanita yang sering melakukan ziarah al-qubur. Kemudian wal muttakhidina 'alaiha al-masajid, dan mereka orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid, was-suruj, dan kemudian diletakkan lentera-lentera di atasnya untuk menandakan bahwasanya kuburan yang diletakkan lentera tersebut adalah kuburan yang mulia, memiliki keutamaan tidak sebagaimana kuburan-kuburan yang lainnya pada umumnya. Tayyib, untuk menyempurnakan faedah, di pembahasan pada malam hari ini kita akan menyebutkan fatwa dari kalangan mereka para ulama seputar hukum seorang sholat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan. Nah, sering ya kan kita mendengarkan atau mendapati adanya kuburan-kuburan yang bahkan dibangun di sekitar masjid. Nah, sekarang apa hukumnya kita melakukan sholat di masjid tersebut? Keadaan masjid yang di dalamnya terdapat kuburan itu dibagi oleh mereka para ulama menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah apabila kuburan tersebut itu sudah ada sebelum masjid. Dalam arti kata, masjid dibangun di atas area kuburan. Seperti contohnya kita melihat di sebelah sana terdapat kuburan, ya kan? Dengan lahan yang luas. Kemudian masih ada di antara sela-sela lahan tersebut tanah yang kosong, kemudian dibangun masjid di atasnya. Berarti kita katakan kuburan itu dibangun, masjid tersebut dibangun di area kuburan. Berarti kuburan sudah ada sebelum dibangunnya masjid. Sebelum dibangunnya apa? Masjid. Nah, bila kenyataannya demikian, maka tidak dibolehkan seseorang sholat di tempat tersebut, dan tidak sah sholatnya, disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Semua lahan yang ada di bumi tersebut ini boleh seseorang menjadikannya sebagai masjid, atau semua area yang ada di bumi ini boleh seseorang menjadikannya sebagai masjid, illal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan hammam, WC dan yang semisalnya. Sehingga di dalam hadis ini berisikan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk seseorang salat di kuburan. Dan larangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan konsekuensi al-fasad, rusaknya amalan ibadah tersebut bila dilakukan dalam keadaan melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kalau kita melihat sejarah dibangunnya Masjid Nabawi, naam, di kota Madinah, disebutkan oleh mereka para ahli tarikh bahwasanya di area yang hendak dibangun masjid tersebut sebetulnya adalah area al-maqabir, kuburan-kuburan yang sudah ada di zaman jahiliyah. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menginginkan untuk kemudian dibangun masjid di atasnya, maka kuburan-kuburan tersebut itu dibongkar. Kerangka-kerangkanya diambilin, kemudian dibongkar, kemudian diletakkan di sisi yang jauh dari lokasi masjid. Kemudian masjid dibangun di atasnya. Maka dari itu, kalau kita melihat Masjid Nabawi, kita akan mengetahui di dekat masjid tersebut terdapat kuburan yang ma'ruf, yang masyhur. Kuburan apa namanya? Hah? Yang dekat Masjid Nabawi? Hah? Kuburan apa, Polpo? Nah, masa enggak tahu antum? Hah, Irfan? Kuburan apa yang dekat Masjid Nabawi? Hah? Antum, kuburan apa? Enggak tahu. Kuburan apa? Kuburan Nabi Muhammad sembarangan. Nah. Ah, kuburan apa? Iya, kuburan Baqi'. Nah. Itu kuburan yang terletak berdekatan dengan Masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga diambil faedah dari kisah tersebut, dibolehkan bagi seseorang ketika dia berkeinginan untuk membangun masjid di area kuburan dengan syarat makam-makam tersebut harus dibongkar. Tulang belulangnya dikeluarkan, kemudian dipindah ke area yang lain yang jauh dari lokasi masjid. Baru kemudian dibangun masjid di atasnya. Ini dibolehkan. Nah, kemudian keadaan yang kedua adalah apabila kuburan itu datang setelah dibangunnya masjid. Berarti masjid terlebih dahulu baru kemudian diletakkan di tempat tersebut kuburan, ya kan? Nah, ini contohnya area masjid. Kemudian ada salah seorang yang meninggal dunia kemudian diletakkan di sekitar area masjid. Di sekitar area masjid. Nah, bila kasusnya demikian, maka keadaannya dibagi oleh mereka para ulama menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah apabila kuburan tersebut itu terpisah dari area masjid. Memang terjadi khilaf di antara para ulama ya terkait batasan-batasan masjid. Ada sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan batasan masjid mencakup dengannya pelataran masjid ataukah mencakup dengannya halaman masjid. Ini sebagian pendapat di antara para ulama demikian. Jadi pelataran masjid itu termasuk dari masjid dan memiliki hukum yang sama dengan masjid. Artinya ketika seorang memasukinya tidak boleh langsung duduk, dia harus melakukan sholat apa? Tahiyatul masjid. Nah, tidak boleh dia berjualan di atasnya. Karena seseorang dilarang untuk kemudian berjual beli di dalam masjid. Dan yang lainnya dari hukum-hukum al-masajid. Nah, namun yang rajih dari pendapat mereka para ulama, dan ini yang dirajihkan beberapa di antara para ulama seperti Al-Imam Al-Albani dan yang lainnya, mereka menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan area masjid adalah seluruh area-area masjid yang terdindingi dengan dinding masjid. Nah, dan berada di dalam pintu-pintu masjid. Nah, seperti contohnya di sini, nah itu ada pintunya ya kan. Jadi ini semuanya termasuk dari masjid. Nah, tidak melihat apakah ruangan masjid tersebut itu memiliki satu lantai, dua lantai, atau tiga lantai. Selama sekali lagi ruangan-ruangan tersebut itu satu dinding dengan masjid dan memiliki pintu yang sama dengan pintu masuknya masjid, maka itu semuanya dihukumi dengan hukum yang sama dengan masjid. Dalam arti kata, tidak boleh seseorang disunahkan bagi seseorang ketika dia memasuki area tersebut untuk tidak langsung duduk, namun disunahkan baginya melakukan sholat tahiyatul masjid. Tidak boleh berjualan dan yang lainnya dari ahkam al-masajid. Bisa dipahami sampai sini? Sehingga di luar daripada pintu ataukah dinding masjid tersebut, itu bukan termasuk dari apa? Masjid. Bukan termasuk dari masjid. Nah, poin kita kembali kepada pembahasan al-kubur. Bila kuburan tersebut itu dibangun di luar dari masjid, seperti contoh di halaman masjid ya. Nah, ini halaman masjid. Nah, di depan sana, di kanan, kiri, belakang, ada kuburannya. Berarti kuburan itu dibangun di luar masjid. Nah, maka dalam hal ini dibolehkan bagi seseorang untuk sholat di masjid tersebut. Dibolehkan bagi seseorang untuk dia sholat di masjid tersebut. Kenapa? Karena kuburan itu bukan berada di dalam masjid, namun di luar dari al-masjid. Nah, sehingga tidak termasuk dari larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah yang terjadi pada makam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikuburkan di kamarnya siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah sama sekali tidak masuk pada larangan seseorang memasukkan kuburan ke area masjid. Disebabkan karena apa? Kuburan Rasul itu bukan dibangun ataukah bukan berada di dalam masjid, namun berada di luar dari masjid. Nah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alaih, beliau mengatakan wa kanat ala ahdil khulafa ar-rasyidin was sahabah radhiyallahu ta'ala anhum hujratuhu kharijatan 'anil masjid. Dan terus demikian berjalan ya. Nah, pada masa kekhilafahan para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, Uthman Ibn Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, wassahabah, dan pada masa hidupnya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, hujratu kharijatan 'anil masjid, kamarnya Aisyah atau makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di luar masjid. Di luar masjid. Naam. Walam yakun bainahum wa bainahu illa al-jidar. Dalam keadaan tidak ada pembatas antara masjid tersebut dengan kamarnya Aisyah kecuali hanya dinding saja. Ini sekali lagi menguatkan pendapat yang menyebutkan bahwasanya area yang di luar dari dinding masjid itu bukan termasuk dari masjid. Bukan termasuk dari masjid, sehingga tidak bisa untuk dihukumi dengan hukum al-masjid. Wallahu a'lam. Naam. Kemudian Syekhul Islam juga mengatakan wa in kana al-masjid munfasilan 'anil qabri fa hukmuhu hukmu sa'iri masajidil muslimin. Kalau kuburan tersebut itu terpisah dari masjid, maka hukum masjid tersebut sama seperti hukum masjid-masjid kaum muslimin pada umumnya. Artinya tidak dipermasalahkan untuk kemudian sholat di masjid tersebut, sholatnya sah dan tidak termasuk dari larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, bahkan tidak hanya permasalahan kubur ya. Dalam hal WC saja, antum bisa melihat banyak ya kan masjid-masjid kaum muslimin yang membangun kamar mandi atau WC di sebelah masjid, ya kan, di kanan masjid ada tempat wudhunya, di situ ada apa, WC-nya. Nah, dalam keadaan tidak boleh ya kan seseorang membangun kamar mandi atau WC di dalam masjid, namun ketika dibangun di luarnya yang demikian dibolehkan. Demikian pula dengan kuburan. Kita tidak membahas ya tentang hukum membangun kuburan di sekitar masjid. Nah, dalam pembahasan seputar ketika seorang meninggal dunia hendaklah dimakamkan di mana, ini pembahasan yang lain. Yang tentulah hendaklah jenazah tersebut itu dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, bukan di area masjid. Yang demikian sebagaimana yang dilakukan pada seluruh jenazah-jenazah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Naam, sepeninggalan Umar bin Khattab pada masa meninggalnya Utsman, Ali bin Abi Thalib dan seluruh para sahabat Rasul yang lainnya, mereka seluruhnya ketika wafat meninggal dunia, maka jenazah mereka itu dimakamkan di kuburan-kuburan kaum muslimin pada umumnya. Tidak dibangun di sekitar area masjid. Nah, namun pembahasan kita kalau semisal didapati adanya masjid yang di situ ada kuburannya. Nah, sehingga dari penjelasan yang tadi kita sebutkan, kalau semisal kuburan tersebut itu letaknya terpisah dari masjid, maka dibolehkan bagi seseorang untuk dia sholat di masjid tersebut. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya adalah kalau semisal kuburan tersebut itu berada di dalam masjid. Kalau semisal kuburan itu berada di dalam masjid, seperti di belakang sana ya kan ada kuburan. Nah, di sebelah kiri sini ada kuburan, berarti masuk area masjid. Maka apa hukum seseorang sholat di masjid tersebut? Dalam hal ini sebagian penjelasan dari kalangan para ulama seperti Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Taimin, mereka menyebutkan melihat kondisi masjidnya, melihat kondisi kuburannya. Kalau semisal kuburan tersebut itu bukan berada di arah kiblat, bukan berada di arah kiblat, yang pertama. Kemudian yang kedua, kuburan tersebut itu didindingi dengan satu dinding sehingga memisahkan antara kuburan tersebut dengan masjid, maka yang demikian dibolehkan. Maka yang demikian itu apa? Dibolehkan. Seperti contoh di sana ada kuburan ya. Nah, di sebelah kiri kita ini ada kuburan. Namun ternyata kuburan tersebut itu didindingi dengan dinding sehingga memisahkan antara kuburan itu dengan masjid. Dan bukan sekali lagi berada di kiblatnya kita ketika melakukan sholat. Maka yang demikian itu dibolehkan. Maka yang demikian apa? Dibolehkan. Seperti makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didindingi dengan dinding dalam keadaan masuk dari dinding masjid. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, namun kalau semisal tidak dijumpai adanya dinding yang menutupi kuburan tersebut sehingga memisahkan antara bangunan kuburan dengan masjid, maka yang lebih hati-hatinya seseorang tidak sholat di masjid tersebut. Nah, terlebih lagi kalau semisal letaknya itu berada pas ke arah kiblat, sehingga kita ketika melakukan sholat menghadap ke arah kuburan. Faham kan? Seperti kuburannya berada di area mihrab. Area mihrab atau di bagian depan. Ketika seorang melakukan sholat, apakah itu makmum atau kayak semisalnya, maka secara tidak langsung dia akan menghadap ke arah al-kubur. Maka yang demikian ditinggalkan. Nah, disebutkan oleh Syekh Ibn Baz dalam salah satu fatwanya, "Idza kana fi qiblatil masjid syai'un minal qubur, fal ahwatu ay yakuna bainal masjid wa bainal maqbarati jidarun." Kalau semisal di kiblat masjid tersebut itu terdapat kuburan, maka yang lebih hati-hatinya adalah antara masjid dengan kuburan tersebut harus ada dindingnya. Nah, jidarun akhar ghaira jidarin masjid, ada dinding yang lain selain dari dinding masjid. Aw tariqun yafsulu bainahuma, ataukah adanya jalan yang memisahkan antara keduanya. Hadza huwal ahwat, ini yang lebih berhati-hati untuk seseorang melakukannya. Nah, liyakuna dzalika ab'adu 'an istiqbalihim lilqubur, agar supaya yang demikian semakin menjauhkan mereka, jangan sampai nantinya mereka itu ketika sholat menghadap ke arah kuburan tersebut. Wa amma in kanat 'an yaminil masjid aw 'an shimalihi, adapun kalau semisal kuburan itu berada di kanan atau kiri masjid, fala yadhurruhum syai'a. Naam, ai an yaminil musallin aw an syama an shimalihim fala yadhurruhum syai'a. Artinya di samping kiri orang yang salat atau di samping kanan seorang yang salat, maka yang demikian tidak membahayakan mereka sedikit pun. Naam. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam salah satu fatwanya, al jidaru fasilun, ketika beliau ditanya oleh seorang penanya, ma huwal haddul fasil fi sholati ilaiha, apakah ada di sana batasan yang memisahkan antara kuburan dengan masjid sehingga seorang dibolehkan untuk sholat di dalamnya. Maka beliau menyebutkan al jidaru fasilun, dinding itu sebagai pembatas. Nah, artinya cukup seseorang membangun dinding untuk membatasi antara kuburan itu dengan masjid. Illa ayyakuna jidaral maqbarah fa fin nafsi minhu syai'un. Kecuali kalau semisal ternyata di sana terdapat hanya dinding kuburan saja, maka pada diri saya masih ada keraguan apakah boleh ataukah tidak. Lakin idza kana jidaran yahulu bainaka wa bainal maqabir, hadza la syakka annahu la nahya. Kadzalika law kana bainaka wa bainaha syari'un fahuna la nahya. Nah, akan tapi kalau semisal di sana terdapat dinding yang menghalangi dirimu dengan kuburan tersebut, maka tidak diragukan lagi yang demikian tidak ada larangan padanya. Demikian pula kalau semisal antara dirimu dengan kuburan tersebut terdapat pemisah, yaitu jalan. Yaitu jalan. Semisal ada kuburan kemudian dipisah dengan jalan. Nah, yang biasa seseorang berjalan di jalan tersebut, ini juga tidak termasuk dari larangan tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, ini penjelasan yang kita dapatkan dari beberapa fatwa para ulama yang menyebutkan bahwasanya pembahasan seputar hukum sholat di masjid yang terdapat di masjid tersebut adanya kuburan ini memiliki beberapa perincian yang disebutkan oleh para ulama. Ada sebagian keadaan dibolehkan dan ada sebagiannya yang tidak dibolehkan. Naam. Terkecuali kalau semisal kuburan tersebut diketahui dijadikan sebagai ajang kesyirikan, banyak orang datang bahkan dari beberapa daerah menyengaja mendatangi masjid tersebut tujuannya adalah untuk beristighatsah dengan kuburan si fulan yang dimakamkan di area masjid atau di sekitar kanan masjid. Nah, dalam keadaan banyak orang-orang berada di sekitarnya, dijadikan adanya kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal, maka tentu dalam hal ini yang lebih selamat adalah seseorang dia melakukan sholat di masjid yang bersih dari itu seluruhnya. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, tapi kita bacakan beberapa masail terkait bab ma jaa anal ghuluwa fi quburi shalihin yusajiruha awthanan tu'badu min dunillah. Masail yang pertama adalah tafsirul awthan, tafsir dari al awthan, berhala-berhala yang disembah dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan dalam riwayat, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, menunjukkan yang namanya awthan tidak mesti berwujud patung dengan rupa tertentu atau bentuk tertentu atau dengan ukiran-ukiran tertentu. Namun bahkan kalau semisal itu kuburan namun dijadikan sebagai ajang kesyirikan, maka termasuk dari makna wasan. Karena Nabi menyebutkan la taj'al qabri wasanan yu'bad, kuburan sebagai wasan, yakni artinya disembah dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sehingga kuburan itu bisa menjadi wasan. Dan itulah cikal bakal muasal nama berhala Lata. Karena Lata itu adalah kuburan Lata. Seorang yang tadi disebutkan kisahnya, ketika dia wafat meninggal dunia, maka kuburan Lata tersebut dijadikan berhala dan dinamailah dengan gelarnya, yaitu Lata. Wallahu a'lam bishawab. Asalnya yang kedua, tafsirul ibadah. Definisi dari ibadah itu apa? Nah, penting bagi seorang terkhusus yang menginginkan untuk mengkaji pembahasan tauhid lebih dalam agar memahami makna dari ibadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menjadikan kuburan beliau sebagai watanan yu'bad, yang disembah, yang diibadahi dengan berbagai macam jenis amalan-amalan ibadah. Sehingga tidak khusus makna ibadah tersebut itu dengan sholat. Tidak khusus makna ibadah tersebut dengan beriktikaf di sekitarnya. Namun termasuk pula darinya adalah melakukan doa, beristianah, beristighasah, dan yang lainnya dari jenis-jenis macam-macam al-ibadah yang tidak dibolehkan seorang memberikannya kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Asalisah yang ketiga, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasta'idh illa mimma yakhafu buqu'uhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak beristi'adzah, berlindung kepada Allah azza wa jal dengan doanya, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, melainkan pada satu perkara yang dikhawatirkan akan terjadinya. Apa yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, latattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian wahai umat Islam akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga apabila mereka masuk ke lubang bob yang mirip dengan biawak, ladakhaltumuh, niscaya kalian akan memasukinya. Antum tahu biawak, ya kan? Nah, kalau semisal membuat satu sarang, sarang yang dibuatnya itu berliku-liku ya, enggak lurus. Seperti sarang apa namanya? Belut. Itu kan kalau kita tusuk langsung keluar belutnya kan. Atau cacing, bukan seperti itu dia. Kalau biawak itu membuat satu sarang, sarangnya itu berliku-liku, lurus ke kiri, kiri ke kanan, bercabang lagi, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Terus nantinya terdapat di sana sarangnya. Menunjukkan sarangnya sedemikian rumit, berkelok-kelok dan berliku-liku. Artinya sesulit apapun mereka ahlul kitab di dalam melakukan satu ibadah, satu amalan tertentu, maka akan diupayakan untuk diikuti oleh umat Islam. Nah, dan ini termasuk dari khabar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah orang-orang sebelum kita itu adalah al-Yahud dan an-Nasara? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Naam. Termasuk di dalamnya sunnah membangun tempat peribadahan di atas al-kubur, atau menjadikan kuburan-kuburan para salihin sebagai ajang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ini termasuk dari tradisi ahlul kitab yang datang peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika idza mata fihim rajulun salih aw 'abdun salih banau 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah orang-orang yang apabila ada seorang yang saleh wafat meninggal dunia, maka mereka membangun tempat ibadah mereka di atasnya. kemudian membuat gambar-gambar di sekitarnya, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Azza wa Jal. Ketika Allah khabarkan wafatnya Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi, Allah katakan وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِ مَسْجِدًا. Dan berkata orang-orang yang melampaui batas di dalam urusan mereka, ia mengatakan, kami sungguh-sungguh akan membangun di atas kuburan Ashabul Kahfi tersebut masjidan, masjid yang kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hingga sunnah yang demikian subhanallah diikuti oleh kebanyakan kaum muslimin. Betapa banyak kita mendengarkan berita ketika ada seorang pembesar dari satu masjid ketika wafat meninggal dunia, maka jasadnya dikuburkan di sekitar area masjid atau bahkan di dalam masjid tersebut. Ini termasuk dari perkara yang menyelisihi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diceritakan ketika sepeninggalan Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, maka tidak ada di sana seorang yang dimakamkan mengikuti makamnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab, dalam arti kata dibangun di sekitar makam Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seluruhnya dibangun, seluruhnya dimakamkan di kuburan Baqi', di kuburan kaum muslimin, sehingga menjauhkan kuburan tersebut dari masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, penting bagi kita untuk kemudian memahami makna al-ibadah dan memahami tempat-tempat di mana yang di tempat tersebut dibolehkan bagi seorang beribadah kepada Allah dan dilarang seseorang beribadah di atasnya, termasuk di dalamnya adalah al-maqabir, kuburan-kuburan yang dibangun. Naam. Arabi' masalah yang keempat, qarnuhu bihadza ittikhadz quburul anbiya masajid. Naam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggandengkan dengan menjadikan kuburan-kuburan para nabi itu sebagai masjid. Nah, ini termasuk dari kebiasaan ahlul kitab membangun masjid tempat peribadahan di atas kuburan nabi-nabi mereka. Dan subhanallah yang demikian diikuti bahkan oleh kaum muslimin. Betapa banyak orang-orang yang soleh di sisi mereka ketika wafat meninggal dunia, kuburannya dibangun di masjid. Nah, bahkan dijadikan sebagai ajang ritual ya, melakukan ziarah di waktu-waktu tertentu, mendatangi kuburan si fulan yang subhanallah berada di masjid. Sehingga dalam bab ini hendaklah seorang memperhatikannya dan nantinya bisa menjauhi tempat-tempat yang dilarang untuk seorang beribadah di tempat tersebut. Yakni diantaranya adalah ketika berada di sekitar kuburan-kuburan mereka as-salihin. Kemudian masalah yang kelima, zikru syiddatil ghadabi min Allah, disebutkannya besarnya murka Allah tabaraka wa ta'ala dari perbuatan tersebut. Sehingga itu adalah satu perbuatan yang bukan ringan ya. Membangun kuburan di masjid itu bukan perkara yang ringan, namun mendatangkan murka Allah tabaraka wa ta'ala. Betapa banyak mereka orang-orang yang terfitnah disebabkan karena keadaan tersebut. Terkhusus mereka para al-juhala dari kalangan al-muslimin, awamul muslimin, betapa banyak yang terfitnah ketika melihat orang-orang alimnya mereka melakukan ritual peribadahan di sekitar makam dan meyakini bahwasanya berdoa di dekatnya akan lebih mustajab, akhirnya mereka terfitnah. Nah, sehingga dalam rangka untuk menutup pintu terjadinya kesyirikan, perbuatan tersebut itu sangat besar larangannya dari sisi Allah tabarak wa ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik